Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membicarakan tentang rukun iman yang kelima, iman hari akhir. Dan poin terakhir dari rukun iman yang kelima ini adalah iman kepada adanya surga beserta seluruh keterangan tentang surga dari Quran dan hadis yang sahih. Pada pertemuan sepekan yang lalu, hari Senin yang lalu, kita sudah menjelaskan kondisi level surga terendah dan juga tertinggi. Sekarang kita masuk lebih jauh lagi, bagaimana kondisi tanah dan sungai di surga. Di surga ada tanah, tapi tanahnya jangan dibayangkan seperti di kita, di dunia. Kotor, kadang lumpur, berpenyakit, berbakteri, ya, membuat tidak nyaman. Adapun tanah di surga, maka pertama hadis menerangkan terdiri dari ja'faron, bahasa kita sekarang safron. Dan aroma yang keluar dari tanah yang berupa safron ini atau ja'faron ini sewangi minyak kasturi, minyak terwangi yang terbaik di antara seluruh parfum yang ada. Dan ini diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik dan dari Abu Dzar dan Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam ketika menceritakan pengalaman beliau ketika Mi'raj. Kata beliau, adkhaltul jannah. Fa idza fiha janadilul lu'lu wa idza turabuha al-misk. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku masuk surga. Maka aku dapati di dalamnya kerikil-kerikilnya berupa mutiara-mutiara. Dan tanahnya itu berbau minyak kasturi. Dalam Sahih Muslim, juga Musnad Ahmad, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Ibnu Sayyad adalah orang yang dicurigai sebagai dajjal oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat ketika itu. Ibnu Sayyid itu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang tanah di surga. Lalu beliau menjawab, hiya dar Makkah baydha miskun khalis. Kata beliau, tanah di surga itu dar Makkah, dari dar Makkah, yaitu tepung yang halus dan putih serta bersih. Dan aromanya minyak kasturi yang wangi, yang murni. Itu penjelasan tentang apa? Tentang tanah di surga. Dalam Musnad Ahmad, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kata beliau, inni sa'iluhum an turbatil jannah wa hiya dar Makkah baydha. Fasa'alahum faqalu hiya khubzatun ya Abul Qasim. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, al-khubz minad dar. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang tanah di surga. Karena orang Yahudi itu memiliki informasi tentang alam gaib termasuk di surga dari kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Aku bertanya kepada orang Yahudi tentang tanah di surga. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah tahu bahwa ini adalah darmakah baydha, tepung yang putih, dan tepung itu pembuat atau bahan yang bisa dibuat menjadi makanan, kue-kue, dan seterusnya. Aku bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, tentang tanah di surga. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, hiya khubzatun ya Abul Qasim. Bahwa itu roti, wahai Abul Qasim. Tanah di surga itu roti. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya roti itu terbuat dari tepung. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qultu, aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq? Wahai Rasulullah, dari apa makhluk ini tercipta? Maka dijawab, mimma, dari air. Qulna, kami bertanya lagi, al-jannatu wa ma bina'uha. Adapun surga, sekarang surga itu bangunannya terbuat dari apa? Maka dijawab, lubnatun min zahab, wa lubnah min fiddah, wa malatuha al-miskul adfar, wa husaba'uha ad-dur wal-yakut, wa turabuha al-za'faran, man yadkhuluha yan'am, wala yab'as, wa yakhlud wala yamut, wala yabla thiyabuhum wala yafni syababuhum. Adapun bangunan surga, batu batanya terbuat dari emas, ada lagi batu bata yang terbuat dari perak. Adapun malatnya, malat itu ya apa ya, adukan untuk menempelkan bata ke bata gitu, adukan lah yang namanya ya. Adukannya dari minyak kasturi yang wangi, sedangkan kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara. Dan tanahnya adalah za'faran. Siapa yang memasukinya, dia akan mengalami kenikmatan yang tidak ada putusnya. Dia kekal, tidak pernah akan mati. Pakaiannya tak akan pernah lusuh. Dan kemudaannya tidak pernah berkurang. Kalau di dunia ini sekarang kan, sehebat apapun tempat, semenyenangkan apapun tempat kita masuki, kita senang pertama kalinya. Beberapa saat awal, ya lama-lama kan bosan, jenuh juga ya. Walaupun semua kondisi itu amat sangat menyenangkan. Tapi kalau memasuki surga tidak ada yang namanya bosan, jenuh gitu ya, bete, enggak ada. Dia akan terus mengalami kenikmatan yang tidak akan ada putusnya. Di dunia kita mengalami kematian, di surga tidak. Di dunia semahal apapun baju pakaian, kalau dipakai terus-terus, dicuci, dijemur, akan lusuh, akan rusak, akan sobek. Di akhirat, di surga tidak. Di dunia, sekekar apapun, sesehat apapun, seprima apapun, orang lama-lama tua. Kalau sudah tua, ya ada perubahan secara fisik dan psikis. Secara fisik, kulit yang tadinya kenceng menjadi keriput. Tulang yang tadinya kuat menjadi kropos. Semuanya, mata yang tadinya awas menjadi lamur. Telinga yang tadinya juga peka menjadi budeg dan seterusnya. Gigi yang tadinya utuh menjadi tanggal satu demi satu akhirnya ompong. Adapun di surga, wala yafni syababuhum. Kemudaan para ahli surga itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah menjadi tua. Tidak pernah apa yang mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di dunia, ya. Itulah kondisi tanah di surga. Sehingga apa efeknya? Tidak kotor seperti yang kita alami di dunia ini. Tidak akan ada debu yang berterbangan karena debu juga dari tanah. Sedangkan tanahnya terbuat bukan dari bahan seperti yang ada di dunia yang mengotori, yang membuat tidak nyaman, yang menebarkan debu-debu, yang berpenyakit, berbakteri, dan sejenisnya, maka di surga tidak ada lagi yang seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana kondisi sungainya? Di surga ada sungai? Iya, ada sungai. Jangan dibayangkan seperti sungai Citarum untuk di Bandung, ya. Banyak limbah. Sekarang limbah sudah agak berkurang, alhamdulillah. Tapi ada kelihatan efek dibuangnya limbah ke sungai. Sampah mah iya, ya. Setiap hari kita melihat kalau di sini di studio kita di Selacau di pinggir sungai Citarum tuh. Tiap hari kita bisa lihat sampah mengambang di mana-mana, ya. Di surga ada sampah? Tidak ada sampah. Di surga ada sungai? Iya, ada sungai. Keberadaan sungai di surga wajib kita imani. Wajib kita yakini. Karena diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antara surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan diberikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Akan diberikan surga, afwan. Bagi mereka lahum jannatin, bagi mereka surga tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Di bawah surganya min tahtiha. Kadang-kadang dengan lafaz yang lain seperti yang dikemukakan dalam surah Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh surga Adan yang mengalirlah sungai-sungai di bawah mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menerangkan tentang adanya surga, adanya sungai di surga. Hadis lebih banyak lagi, lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan tentang sungai yang beliau lihat. Kata beliau disebutkan ra'a arba'ata anhar yakhruju min asliha. Naharan zahira wa naharan batina. Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada empat sungai yang keluar dari Sidratil Muntaha. Di antara dua sungai yang zahir yang terlihat oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini, dua lagi yang batin yang tidak terlihat. Lalu fakultu, aku bertanya, ya Jibril, ma hadhil anhar, wahai Jibril, apa keempat sungai ini? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salatu wasallam, amman naharan albatinan fa naharan fil jannah wa amma dhahiran fa nil wal farat. Adapun dua sungai yang batin, yang gaib, yang tidak terlihat oleh manusia adalah dua sungai di surga. Adapun dua sungai yang nyata, yang kelihatan adalah sungai Efrat dan sungai Nil. Dua sungai terbesar, sungai Efrat itu melintasi tiga negara, ya, kalau sekarang Turki, kemudian Irak, ya, kemudian Suriah, kemudian nanti bertemu dengan sungai lain namanya sungai Tigris. Itu sungai yang besar. Nah, adapun sungai Nil, kita mengetahui sungai Nil itu di Afrika. Ada beberapa negara, setidaknya 9 negara di Afrika teraliri oleh sungai ini dan sampai ke Mesir. Termasuk kisah Fir'aun dan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, itu ada kisah yang berkaitan dengan sungai Nil. Nabiullah Musa ketika bayi dihanyutkan di sana. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, rufi'at liya sidrah fa'idha arba'atu anhar naharan zahira wa naharan batina fa'amma zahiran fa'nil wal farrat wa'amma batinan fa'naharan fil jannah. Diangkat untukku Sidratul Muntaha, maka tiba-tiba ada di sana 4 sungai. 2 diantaranya adalah sungai yang zahir, 2 diantaranya sungai yang batin. Adapun 2 sungai yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Adapun 2 sungai yang batin adalah 2 sungai yang ada di surga. Di surga, sungai di surga ada namanya. Disebut Jihan dan juga Sihan, Sihan dan Jihan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Sihan wa Jihan wal Farrat wa Nail kullun min anharil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Sihan dan Jihan, Efrat dan Nil semuanya termasuk sungai-sungai surga. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau ada yang bertanya bagaimana mungkin Nil dan Efrat dianggap sebagai sungai dari surga. Padahal secara kasat mata kita melihat mana muaranya, mana pangkal, lawan dari muara apa? Hulunya. Hulu dan buntut atau etama. Ada hulu, ada muara, kita tahu ya. Itu menyambung ke laut gitu. Lalu sambungannya ke surga dari mana, kan gitu yang kelihatan oleh kita. Maka diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini, wala 'allal muradu min kauni hadhil anhar minal jannah an aslaha minha kama anna aslal insan minal jannah fala yunafil hadith ma huwa ma'lumun musyahadun min anna hadhil anhar tanba'u min manabi'a al ma'rufah fil ard. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى أَوْ مَا يُشَبِّهُ فَالْحَدِيثُ مِنْ أُمُنُ الْغَيْبِ الَّتِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا وَالتَّسْلِمْ بِالْمُخْبِرْ عَنْهَا. Barangkali yang dimaksud dengan bahwa keempat sungai tersebut adalah sungai surga, maknanya asalnya itu dari surga. Sebagaimana manusia awalnya dari surga. Siapa manusia yang pertama kali diciptakan? Adam alaihi salatu wassalam. Begitu diciptakan langsung hidupnya di surga. Allah menyatakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu ini di surga. Tapi kemudian karena ada peristiwa maksiatnya Adam dan Hawa melanggar satu-satunya larangan Allah yang ada di surga, kemudian dikeluarkan dari surga dan hidup di alam dunia. Maka dikatakan Adam itu asalnya dari surga dan kemudian diturunkan ke muka bumi. Nah seperti itu pula lah ya, sehingga hadis ini tidak bertolak belakang dengan apa yang kita saksikan bahwa dua sungai yaitu Nil dan Efrat ini adalah dua sungai yang real nyata terlihat mana hulunya, mana hilirnya. mana muaranya, mana batang dari sungai ini terlihat, apalagi dengan satelit, dengan Google Map dan seterusnya. Tapi asalnya ini dari surga. Kalau toh penjelasan ini tidak diterima, maka hadis ini termasuk di antara perkara gaib yang wajib kita imani dan percaya kepada orang yang menyampaikannya. Orang yang menyampaikannya itu Nabi SAW. Mulai berbicara tentang yang gaib berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dibicarakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Adapun kalau umpah kita tidak melihat ada keterkaitannya dengan surga, maka tuduhlah otak dan akal kita yang lemah, yang tidak mampu memahami yang sebenarnya. Berkata Al-Qari, ketika menerangkan sungai-sungai surga ini, innama ju'ilal anharul arba'ah min anharil jannah lima fiha minal udhubah wal hadam walitadammuniha al barakah al ilahiyah wa tusrifuha biwurudil anbiya ilaiha wa syurbihim minha. Hanyalah keempat sungai itu disebut dengan sungai dari surga. Karena di dalamnya ada apa? Ada kesegaran dan begitu tawar rasanya. Juga kandungan barokah al-ilahiyah. Dan dimuliakannya sungai-sungai ini dengan adanya para nabi yang pernah hidup di apa namanya di tepian dari sungai ini, minum dan mengambil manfaat yang besar dari sungai ini. Makanya begitu barokah, maka disebut dengan sebutan sungai surga. Di antara sungai yang ada di surga namanya adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai menjadi nama bagi sebuah surat yang pendek. Namanya sungai surah Al-Kautsar. Allah berfirman, inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Kautsar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sungai Al-Kautsar ini. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah id ana binaharin hafatahu qubabud durrul mujawwaf. Qultu ma hadha ya Jibril? Qal hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk. Fa idza tinuhu miskun adfar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku berjalan di surga, ketika peristiwa Mi'raj, aku temukan tiba-tiba ada satu sungai, kedua tepinya, di kedua tepinya itu ada kubah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Bayangkan mutiaranya besar. Kemudian mutiara besar ini berongga di dalamnya, berupa kubah dan kemah. Aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Dijawab, inilah sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Maka tanahnya itu berbau minyak kasturi. Haram, harum. Harumnya luar biasa, enak. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Al-Kautsar, makna Al-Kautsar itu Al-Khairu Kathratul Khair Alladhi A'tahu Allahu Li Rasulih. Bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna A'tayna Kal-Kautsar, sebagian ulama menafsirkan dengan tafsirnya, sungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada engkau. Dan itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Abu Bashar kepada Sa'id bin Jubair sebagai perawi dari riwayat yang menceritakan tafsir Ibnu Abbas ini. Kata Abu Bashar, inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Orang-orang memahami bahwa Al-Kautsar itu nama sungai di surga. Kenapa Ibnu Abbas menafsirkan bahwa Al-Kautsar itu kenikmatan yang banyak? Dijawab oleh Sa'id bin Jubair, an-nahrul ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allahu iya. Sungai di surga termasuk hanya salah satu dari kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah bertolak belakang dua penafsiran tadi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memadukan hadis-hadis yang menggambarkan tentang Al-Kautsar ini. Di antara hadis-hadis tersebut ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bahwa Rasul alaihi salatu wasallam ketika turun surah Inna a'tainakal Kautsar, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal Kautsar?" Kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat ini? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau menjelaskan, huwa nahrun wa'adaniyahu Allahu azza wa jalla alaihi khairun kathirun. Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Dan di sungai ini akan banyak kebaikan yang melimpah. Dalam hadis lain dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahwa berkata Rasul alaih salatu wassalam, u'titul kawthar, fa'idhan nahrun yajri ala dhuhril arad, hafatahu qubabul lu'lu, laisa masqufan, fadarabtu biyadaya ila turbatiha, fa'idha turbatuhu miskun adfar, wahusaba'uhu al-lu'lu. Aku diberikan Al-Kautsar, maka aku lihat Al-Kautsar itu sungai yang mengalir di permukaan bumi. Maksudnya di atas tanah. Dan di kedua tepinya ada kubah-kubah dari mutiara yang tidak beratap. Aku sentuh dengan tanganku. Maka tiba-tiba tanah yang di sana adalah tanah yang harum aromanya seharum misik adfar. Adapun kerikil-kerikil yang ada di sananya terbuat dari mutiara-mutiara. Dalam riwayat lain, masih dalam Musnad Ahmad dari Anas secara marfu, huwa nahrun a'tadiyahu Allahu fil jannah, turabuha miskun, ma'uha abyad minal laban, wa ahalla minal asal, taradduhu tuyuru anaq taridduhu tuyurun anaquhum mithla anaqil jazur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar itu sungai yang Allah janjikan untuk di surga. Tanahnya minyak kasturi. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Oleh karena itulah, maka rasanya bisa kita bayangkan betapa nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Sungai-sungai di surga bukan sekedar air semata-mata, tapi ada berbagai macam isi dari sungai. Ada sungai dari air, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, tapi yang tidak membuat mabuk orang-orang yang meminumnya, dan ada juga air dari madu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat ke-15. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma'in ghairi asin وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. Kata Nabi SAW, kata Allah dalam Al-Quran. Mathalul jannah bukan diartikan permisalan surga. Sehingga ada dari ayat ini orang menjelaskan gambaran surga yang diterangkan Al-Quran cuma permisalan, bukan real yang sebenarnya. Karena bertumpu pada lafad mathalul. Mathalul bukan permisalan sehingga surga itu hanya perumpamaan, bukan. Gambaran. Gambaran surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai dari air yang tidak asin, airnya tawar, seger. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia gitu ya, malam hari kita simpan susu tapi tidak di kulkas ya. Disimpan begitu saja di tempat terbuka. Paginya apa yang terjadi? Basi, asem, rusak, tidak bisa diminum. Bisa, cuma mencret. Sudah dibuang saja. Kalau di surga lam yataghayyar ta'am. Tidak pernah berubah rasanya. Wa anharu min khamrin ladzati lisyaribin. Dan ada lagi sungai dari khamr tapi lezat bagi orang yang minumnya. La yunzifu anha apa namanya? Yang tidak memabukkan, tidak membuat pening. Tidak seperti yang ada di dunia. Minum khamr teler. Hilang konsep kontrol akal terhadap ucapan dan tindakan. Kalau ini lezat bagi orang-orang yang meminumnya, wa anharu min asli musaffa. Dan ada juga sungai-sungai dari madu-madu yang terpilih. Jadi bukan sekedar air. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Hakim bin Muawiyah, dia ini kakek dari Bahaz bin Hakim. Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna fil jannah bahrul asal wa bahrul khamar wa bahrul laban wa bahrul ma thumma tansyaqul anhar ba'an. Sesungguhnya di surga ada lautan asal atau madu, ada lautan khamar, ada lautan susu, dan ada lautan air. Kemudian memancarlah sungai-sungai darinya. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai dengan berbagai macam variasi jenis cairan yang ada di sungai itu. Tidak sekedar air yang tawar dan segar. Bagi para syuhada di alam kuburnya, mereka sudah menikmati sungai surga ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam At-Tabrani dalam kitab mu'jamnya, juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, asyuhada'u ala barikin nahrin bi babil jannah fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asyiya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, para syuhada berada di Sungai Bariq. Bariq ini nama. Ya, tepian sungai di pintu surga di dalam sebuah kubah atau kemah yang warnanya hijau. Rizki bagi mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir yang menjelaskan tentang kondisi di surga. Salah satunya ada sungai-sungai yang tadi ya. Itulah gambaran tentang isi surga yang menyangkut tanahnya dan sungainya. Nanti kita akan berbicara tentang isi surga yang lain, bagaimana adakah mata air? Bagaimana dengan istana-istananya? Bagaimana dengan kemah-kemahnya? Ada kemah di sana, ya. Bagaimana dengan cahaya di surga? Ada angin enggak yang ngahiliwir, yang bertiup sepoi-sepoi, yang membuat orang-orang yang mengalaminya merasakan kesejukan? Bagaimana, ada pohon-pohon enggak? Ada kendaraan enggak? Dan seterusnya. Nanti akan kita bahas semuanya di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya mengenai keadaan di surga, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz Abu Haidar. Kami persilakan bisa menelpon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pengguna Facebook, maupun YouTube atau Instagram, antum bisa menuliskannya melalui kolom komentar yang ada. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langganan ya. Barakallahu fiik Ustaz. Fiika barakallah. Ustaz, saya mau tanya itu mengenai sungai Rasulullah itu, sungai apa namanya? Al-Kautsar? Bukan, sungai yang katanya setelah kiamat itu kita ditunggu oleh Rasulullah di sungai Haud. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz, karena itu membuat saya jadi tambah apa semangat pengen pas siapa Taslih. Taib Pak Taslih, barakallahu fik. Iya, Haud itu bukan sungai tapi telaga, bahasa Sundana situ Patenggang, situ Ciburui, situ Naundai, situ Bagendit itu mah di Garut ya. Nah, itu namanya Haud, lake, bahasa Inggrisnya lake. Itu adalah situ atau telaga ya, telaga. Nah, telaga itu bukanlah sungai. Kalau sungai kan panjang mengalir, kalau telaga enggak ya, kolam besar. Danau yang besar. Nah, setiap nabi memiliki haud untuk tempat minum umat yang setia menjadi pengikutnya. Di sekitar haud itu ada cangkir-cangkir, gelas-gelas yang disediakan. Semakin banyak pengikutnya, semakin banyak juga gelas. Dan gelas sekitar haud Nabi SAW sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya seteguk, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Penjelasan ini, sampai dia masuk ke surga tidak akan kehausan lagi, menunjukkan ini ketika dalam proses hisab sebelum orang dimasukkan ke surga ataupun ke neraka. Oleh karena itulah maka haud berbeda dengan sungai. Dan ini bukan berada di surga. Di surga buka beda lagi, tidak ada lagi haud, tidak ada keterangan tentang haud di surga. Di surga ada sungai, ya. Di surga ada mata air. Tidak ada lagi haud. Berdasarkan hal itu, maka berbeda antara haud dengan sungai ataupun dengan mata air. Demikian Pak Taslih, wallahu alam bisawab. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan yang akan bertanya, kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Husen. Pak Husen. Oh iya. Mangga Pak Husen. Iya Ustaz, pada Tumaros. Pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Iya, mau bertanya soal surga, Ustaz. Iya. Surga itu dikatakan bertingkat-tingkat, seperti bangunan rumah bertingkatnya itu, atau hanya kiasan saja, atau surga itu seperti dunia hanya isinya itu ada ini perumahan orang kaya, orang ini gitu seperti itu, atau bertingkat model rumah, Ustaz? Iya, sudah Pak? Iya, sudah. Iya, mangga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surga itu bertingkat-tingkat, iya. Dan jumlah tingkatannya tidak disebut secara pasti baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak. Tapi ada nama-namanya. Ya. Adapun bentuknya adalah seperti bentuk kubah. Tahu kubah kan? Atau katakanlah baskom yang nangkub gitu ya. Seperti mangkok yang nangkub. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatuha wa a'laha." Kalau kalian mau meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sungguhnya Firdaus itu surga yang paling tengah, tapi juga paling tinggi. Paling tengah otomatis paling tinggi. Kalau umpamanya surga itu tingkatannya seperti apartemen, seperti hotel ke atas, tidak bisa dikatakan yang paling atas, paling tengah. Kalau paling atas berarti paling ujung. Kalau paling tengah berarti bukan paling tinggi, kan gitu ya. Nah, tapi ini seperti apa? Seperti kubah. Seperti baskom yang tertelungkup. Yang paling tengah otomatis paling tinggi. Ya, dan itu gambaran para ulama. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, ulaika alladzina kanat mereka lah orang-orang yang kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Itu orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberikan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan mengalami perubahan lagi. Tidak akan berpindah ke tempat yang itu tempat tertingginya. Oleh karena itulah maka surga itu tidak seperti hotel, bangunan hotel atau apartemen, tidak. Tapi berupa apa? Berupa kubah yang tertelungkup tadi. Yang paling atas otomatis yang paling tengah. Ya, demikian Pak Husain. Wallahu a'lam bisawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang ada. Kami persilakan bagi pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya langsung. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Pamu. Siap. Adanya tanah dan sungai di surga. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Yang saya tanyakan, apakah ada tumbuh-tumbuhan di tanah surga itu? Karena tadi belum ada keterangan tanah buah-buahan, segalanya buat tumbuh-tumbuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mulyono, tapi harus sabar. Kita baru menjelaskan dua, tanahnya dan sungainya. Ada istananya? Ada. Nanti ada keterangan. Bidadarinya ada? Oh, ada banget, Pak. Ya. Ada apa lagi? Ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan? Ada. Ada binatang-binatang di surga? Ada. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih gamblang dan lebih rinci tentang apa saja yang ada di surga dan bagaimana kondisi dari semua benda-benda tadi. Seperti umpamanya pohon di surga, Ada dalam Al-Quran sudah diisyaratkan wa dhillim mamdud. Jadi apa namanya ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Ada lagi apa golongan kanan ahli surga. Ahli surga berada di apa namanya di dalam kondisi di sana ada fi sidri makhdud, sidr itu apa bidara, nah, pohon-pohon bidara ya. Wa talhim mandud, ada lagi pisang-pisang yang bersusun rapi. Wa dhillim mamdud, ada naungan teduhan dari pohon-pohon yang amat sangat teduh ya. Salah satu di antara pohon yang ada itu adalah tuba. Seringkan kita dengar fatuba lil ghuraba. Tubalah bagi ghuraba. Salah satu penjelasan hadis tuba ini pohon yang besar, yang rindang, yang sejuk. Nanti akan ada penjelasannya ya. Hanya Pak Mulyono harus sabar. Insyaallah mungkin di hari Senin yang akan datang ya. Ya, silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat. Ada yang bertanya, apakah ada tingkatan-tingkatannya juga sungai di surga untuk ganjaran bagi kita yang berbeda-beda tingkatan surganya? Iya, barakallahu fiik. Tidak ada keterangan bahwa sungai-sungai di surga bertingkat-tingkat. Hanya disebutkan dalam ayat ya, 4, ada surga yang ada sungai, air yang tidak asin alias tawar dan segar. Bersih, jangan bayangkan Cikapundung atau Citarum. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai juga dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang apa namanya meminumnya dan seterusnya. Ada juga mata air, ada beda lagi dengan sungai, ya. Termasuk salah satu di antara sungai itu Al-Kautsar yang tadi diterangkan, disebutkan, ya. Ada lagi sungai untuk para syuhada yang sekarang juga di alam kubur mereka sudah menikmati namanya Bariq, ya. Jadi itu semuanya tidak diterangkan spesial untuk golongan tertentu, tidak, ya. Tapi itu umum untuk semua ahli surga, wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon. Halo. Iya, silakan yang nelpon sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Agus di Cibaduy, Ustaz. Silakan, Pak Agus. Oh, Ustaz, kan kalau kita bicara tentang surga, nah bagaimana supaya keluarga kita tuh bisa berkumpul dalam satu tingkatan tadi, Ustaz? Karena apakah mungkin nanti misalnya anak ada di tingkat ini, nanti istri tingkat ini atau suami tingkat sekian, seperti itu, Ustaz. Jadi enggak jumpa ya. Betul, enggak jumpa. Nah, bagaimana agar kita bisa berjumpa semua, dan apakah yang dimaksud dengan syafaat bagi yang Allah izinkan bagi kerabatnya untuk menarik keluarganya untuk masuk ke surga, seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan dan pencerahannya, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, wa fiik ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Salah satu pelengkap dari kebahagiaan dan kenikmatan adalah ngumpulnya kita dengan keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua ngumpul bareng. Indah ya. Jangankan di surga tuh. Di dunia saja kita bahagia sendirian, tapi enggak sama istri, enggak sama anak, enggak orang tua, dati rame tuh. Ya. Usia kita yang sudah berumah tangga piknik sendirian. Istrinya enggak dibawa, anaknya enggak dibawa, enggak seru, ya. Coba umpamana jalan-jalan di mall sendirian, ceceleng-cengan, aki-aki. Malu sendiri, ya, tidak nyaman, tidak enak. Lain halnya dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu menantu, bring di mana. Seneng luar biasa. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Ya, di akhirat akan ngumpul, ya. Antara suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, asal ada asalnya. Mereka semua beriman. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dijelaskan juga oleh para sahabat ketika menafsirkan ayat-ayat itu. Mereka saling memberi syafaat. orang tua ke anaknya, anak tu anaknya ke orang tuanya. Kemarin saya sudah jelaskan syafaat anak yang meninggal sebelum baligh, ya. Mereka menunggu orang tuanya di pintu surga untuk kemudian masuk menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Syafaat dari anak yang belum baligh yang sudah meninggal sejak kecil. Nah, termasuk syafaat orang tua bagi anak-anaknya, ya. Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anaknya, anak turunannya, ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانٍ. Dzurriyah itu turunan anak dan cucu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami masukkan anak-anak turunannya bersama orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini bahwa anak-anak akan disatukan dalam level yang sama dengan orang tuanya di surga, sekalipun iman dan amal ibadah yang dilakukan oleh anak-anaknya itu jauh di bawah orang tuanya. Tapi iman. Jadi umpamanya orang tuanya itu amat sangat rajin, imannya kuat, ibadahnya rajin, fardu kalaku, sunnah kalampah. Anak-anaknya punya iman tapi tidak sehebat orang tuanya. Ya, hanya yang wajib saja kadang yang sunnah diabaikan. Masuk surga, tapi levelnya level yang terendah. Orang tuanya berada level yang jauh lebih tinggi. Kata Allah, Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan, akan satu golongan, kan akan masukkan bersama orang tua, anak-anak tersebut. Berada satu level dengan orang tuanya. Ya, berdasarkan hal itulah, maka ya, nanti semua keluarga akan berkumpul. Kecuali kalau ada anggota keluarga yang tidak masuk surga alias ke neraka. Ya, ini mah beda lagi. Kalau umpah ke surga kemudian beda level atau suami istri gak jumpa meren. Cari lagi yang lain. Gitu ya. Dan nanti akan disatukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surganya. Kecuali tadi salah satu anggota keluarganya ada yang masuk neraka. Seperti umpamanya dua orang nabi yang Allah terangkan dalam Al-Quran, Nuh dan Lut. Dua istrinya durhaka ke neraka. Ya. Sampai dijadikan sebagai gambaran orang kafir oleh Allah dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mra'atan Nuh wa mra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain fakhanatahuma. فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَ مِنْ اللَّهِ شَيْءٍ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Dan Allah telah memberikan gambaran, permisalan tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua istri ini berada di bawah wewenang kedua hamba kami yang soleh, tapi dua-duanya khianat. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun memiliki suami yang sesoleh itu. Terus sampai dikatakan faqilad khulan nara ma'ad dakhilin, masuk kalian berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka yang suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Atau sebaliknya, istrinya ke surga, suaminya ke neraka, seperti Fir'aun. Wa daraballahu alladhina amanu mra'ata Fir'aun. Ya, terbalik dari kondisi yang tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke ini dulu, pesan singkat terlebih dahulu dari Abu Hanan di Baros. Ustaz, apakah minum air di Telaga Haud itu dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang langsung masuk surga? Dan apa upaya kita di dunia agar bisa minum air telaga ini? Barakallahu fik. Ya, umat Nabi SAW hanya bisa meminum dari telaga milik Nabi alaihissalatu wassalam. Umat lain enggak bisa. Umat lain hanya minum air telaga dari Nabi yang diikutinya. Umat Nabi Musa ya dari telaga Nabi Musa. Ya. umat Nabi yang lain hanya dari telaga Nabi yang diikutinya. Ya, tidak bisa apa namanya umat Nabi Musa ujuk-ujuk celeng-celeng saja masuk ke barisan Nabi umat Islam kemudian meminum, nggak bisa, akan diusir, akan dihalau. Ya, apakah seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meminum air telaga itu? Tidak. Sampai dijelaskan di dalam hadis, ya, ada umatnya yang mau minum, kelihatan dia umatnya dari wajahnya. Tapi kemudian dihalau oleh malaikat. Tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, umatku itu umatku. Kenapa engkau halau? Halau itu maksudnya diusir, bukan di say hello. Tapi diusir. Lalu dijawab oleh para malaikat, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sepeninggal engkau. Ma'ahdathu ba'daka, apa yang diada-adakan oleh orang itu dalam perkara agama setelah engkau tidak ada. Setelah Nabi SAW tidak ada, orang-orang ini mengadakan ritual dalam masalah agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mengada-adakan kebidahan. Itu yang diusir tuh. Oleh karena itu, salah satu cara agar kita bisa memperoleh haud Nabi SAW, bisa minum airnya di sana, maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Hindari perbuatan bid'ah dalam akidah, dalam beragama, dalam ibadah. Ini ya, hindari. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita jauh lebih cukup ya. Bahkan tidak mampu untuk kita amalkan semuanya. Hayo mengada-adakan yang baru yang tidak dicontohkan. Wallahu'alam. Terakhir ya. Nah, syukran sudah atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Safiya di Parompong. Iya. Cihideng. Cihideng, silakan. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Iya. Saya ini tadi mendengar kajian mengenai surga ini. Jadi agak sedih juga Pak Ustadz. Apakah kami ini layak Pak Ustadz dengan keterbatasan dalam hal sholat ya, terutama dalam hal khusyuk ini yang kadang-kadang masih teringat dengan dosa-dosa kami terdahulu, berbuat maksiat atau hal yang lain yang dilarang oleh Allah. Apakah tiap-tiap proses biar kami ini bisa seperti yang Pak Ustadz tadi gambarkan mengenai keberadaan di surga itu Pak Ustadz? Yeah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus di Parongpong, Cihideng ya. Agus Sofia. Abu Sofia. Iya, barakallahu fik. Apa kita layak? Pertanyaan kita semua. Dengan banyaknya dosa ya. Saya lupa apakah kita sudah menjelaskan kiat-kiat untuk bisa masuk surga. Sudah ya kalau gak salah ya. Di beberapa pertemuan yang lalu kalau gak salah ya. Oh iya. Belum. Ya. Belum. Kita baru memperoleh gambaran surga ya. Nanti di akhir penjelasan tentang surga ini akan ada beberapa penjelasan tentang bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga, ya, ada nanti insya Allah pada bab, ya nanti ada insya Allah, ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kiatnya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Insya Allah. Itu akan dijelaskan pada Ashabul Jannah. Ya, Ashabul Jannah. Salah satu bagian yang kita akan bahas, Al-A'malul Lati Istahaqqu Bihal Jannah. Amal-amal yang menyebabkan para pelakunya akan layak memperoleh surga. Ya. Mungkin nanti ada beberapa pembahasan lagi, kita baru sampai kepada sungai surga. Setelah itu kita akan membahas tentang mata air surga, istana-istana di surga, cahaya di surga, angin surga, pohon-pohon dan buah-buahan di surga gitu ya. Termasuk juga bagaimana caranya agar mukmin memperoleh bagian yang banyak di surga, termasuk binatang-binatang yang ada di surga. Nah, setelah semuanya itu selesai, baru kita akan berbicara tentang karakteristik penghuni surga ya. Tapi yang jelas kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai para ahli surga ya. Nanti akan ada penjelasan tentang hal itu. Cukup dulu untuk sementara sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.